بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, kita lanjutkan sesi yang keduanya, yaitu sesi Alfiyah ataupun Syarah Ibnu Aqil, sampai pada bait 28, yakni min dzaka dzu in suhbatan abana wal famu haythul mim min hubana. Maksudnya min dzaka termasuk al asma asif yang kemarin dia katakan di atas, wajrur bi apa warfa bi wawin wansiban nabil alifi wajrur biyain ma minal asma'i asif. Jadi isim-isim yang dia sifati itu, ya isim-isim yang dia nyatakan itu, yang dia nyatakan dirafakan dengan waw, dinasabkan ya, dengan alif, dijarkan dengan ya ini, ya, isim-isim yang dia sifati demikian itu, min dzaka, ya. Jadi dia adalah ya min dzaka dzu in suhbatan abana. Pertama dzu in suhbatan abana wal famu haitsul mim minhu bana. Yani dzu jika mengindikasikan suhbah. Ya, jika mengindikasikan suhbah, jika memberikan keterangan suhbah, jika menjelaskan ataupun nyata makna suhbah. Wal famu, dan yang kedua al famu. Jadi al-asma yang dirafakkan dengan waw, yang dinasabkan dengan alif, yang dijarkan dengan ya, ya, isim-isim tersebut adalah dhu pertama. Tapi dengan syarat, in suhbatan abana. Dengan syarat, jika terindikasi suhbah. Jadi dhu-nya, lafaz dhu-nya itu jika terindikasi suhbah. Yang berarti memang dari pernyataan musannif ini, kita bisa fahami berarti di sana ada dhu yang tidak bermakna suhbah. Dan yang kedua, wal-famu. Dan isim yang dirafakkan dengan waw, dinasabkan dengan alif, dijarkan dengan dia, itu adalah al-famu, atau kita singkat aja dengan al-asma'us sittah, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh syarih kemarin, al-asma'us sittah. Jadi al-asma'us sittah yang kedua, jadi min dzaka maksudnya min al-asma'is sittah, ya, min dzaka ay min al-asma'is sittah dzu satu, kedua al-famu. Nah, kemudian di sini al-famunya juga punya embel-embel, haitsul mim min hubana, di mana saat dia terlepas dari mim, ya. Dimana saat dia terlepas dari mim. Berarti kalau tidak terlepas dari mim, dia tidak termasuk al-asma'us sitta. Maksudnya, tidak termasuk yang dirafakkan dengan waw, yang dinasabkan dengan alif, dan yang dijarkan dengan ya. Jadi catatan ini perlu untuk kita ingat, karena ini penting. Pertama, dhu, in suhbatan abana, dan famu haythul mim min hubana. Ya, dan famu, dimana mimnya itu terlepas darinya. Iya, dibuang. Ai, ya, maksudnya minal asma'il lati, oh ya, di sini dijelasin oleh syarif. Ai, ya, maksudnya min dzaka, ai, ya, min dzaka. Apa makna min dzaka? Ai minal asma'il lati turfa'u bil wawi. Ya, ini maksud dari min dzaka itu adalah dari isim-isim yang dirafa'kan dengan waw, wa tunsabu bil alifi, yang dinasabkan dengan alif, wa tujarru bil ya'i, yang dinasabkan dengan ya, adalah dzu. Oh ya, yang dijarkan, benar. Dan dijarkan dengan ya adalah dzu. Nah, demikian. Ya, jadi minal asma'il lati tarfa'u bil wawi wa turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i dzu wa famun. Dzu dan famun. Itulah termasuk yang dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dengan alif, dan dijarkan dengan ya. Walakin, akan tetapi yushtaratu fi dhu an takuna bima'na sahib. Disyaratkan pada lafaz dhu itu bermakna sahib, bermakna yang memiliki, yang mempunyai, yang ya, atau yang semisal dengan itulah, yang semisal dengan, yang memiliki, yang mempunyai, terus apa lagi, ya pokoknya bermakna sahib, ya intinya bermakna sahib. Contoh, ja'ani dhu malin. Ja'ani dhu malin, telah mendatangiku dhu yang punya apa, dhu berharta, ya, dhu berharta. Apa maksudnya dhu berharta? Sahibu malin, yang mempunyai harta. Jadi telah mendatangiku orang yang mempunyai harta. Itulah makna dhu-nya. Jadi dhu-nya bermakna sahib. Wa huwal muradu biqaulihi, dan inilah yang dimaksudkan oleh ucapan musannif in suhbatan abana. Ay in afhama suhbatan. Ya, in afhama suhbatan. Maksud dari in suhbatan abana, maksudnya adalah memberikan pemahaman suhbat. Ya, memiliki pemahaman suhbah. Suhbah maksudnya adalah bimana sahib. Ya, suhbah bimana sahib. Kepertemanan gitu ya. Bingung saya membahas ini, saya ganti. Pokoknya gitulah ya. Intinya suhbah itu maksudnya bimana sahib, yang memiliki. Ya, bimana yang memiliki. Cuma saya bingung membahas ini, saya kan suhbah ya. Karena kan suhbah dalam bentuk masdarnya ya. Wahtaraza bidzalika an dzu athaiyah. Apa tujuannya? Tujuan dari dia mengatakan in suhbata aba in suhbatan abana untuk mengambil tindakan pencegahan ya dari dzunya lughah thayyi ya. Dzunya lughah thayyi. Ya, dzu athaiyah. Di mana dzunya lughah thayyi itu fa innaha la tafhamu suhbatan. Ya la taf la tufham ya la afham yufhim la tufhimu suhbatan ya fa innaha la tufhimu suhbatan, maka dzunya ta'iyah ya dzunya ta'iyah itu tidak memberikan pemahaman suhbah, bal hiya bi makna alladhi, justru dzunya ta'iyah itu ataupun dzunya lughah ta'iyah itu bermakna alladhi ya bermakna isim mausul ya. Fala takunu mithlu dhi bi makna sahib, maka di sini dia tidak sama dengan dhu yang bermakna sahib ya, jadi dhunya lughah thayyih itu tidak sama dengan dhu yang bermakna sahib, di mana dhu yang dhunya thayyih itu bermakna alladhi, jadi beda ya, yang satu dhunya bermakna alladhi, yang satu dhunya bi makna sahib. Oleh karena itulah Ibnu Malik berihtiraz ya, berihtiraz di sini dengan mengatakan in suhbatan abana. Abana apa? Fi'il dari in. Fi'il dari? Iya benar. Iya, fi'il syarat ya, fi'il syarat dari in. In suhbatan abana. Suhbatannya sebagai maf'ulun bi dari abana. Nah, demikian. Alif alif apa tuh? Alif. Mutlak. Iya, alif itlak ya. Nah, baik. Kemudian bal takunu mabniyatan. Oleh karena itu dia di sini mabni. Ya, bal takunu mabniyatan. Maksudnya dzu yang bermakna alladzi tadi atau dzu lughahnya thayyi tadi. Ya, dzu athaiyah itu bal takunu mabniyatan. Ya. Wa akhiruha alwaw raf'an wa nasban wa jarran. Ya. Dan di akhirnya lah ya, dan di akhirnya di akhirnya dia itu di al-waw tersebut rafa'nya, dan di waw tersebut nasabnya, dan di waw tersebut jarnya. Maksudnya apa? Ya, dengan waw lah rafa'nya, dengan waw lah nasabnya, dengan waw lah jarnya. Maksudnya dalam keadaan pakai waw lah rafa'nya dia, dalam keadaan pakai waw lah nasabnya dia, dan dalam keadaan pakai waw lah jarnya dia. Atau dengan kata lain, ya fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin, fi mahalli nasbin. Karena isim mausul itu apa? Mabni. Nahmu ja'ani dhu qama. Contohnya ja'ani dhu qama, telah mendatangiku yang berdiri. Ya, telah mendatangiku orang yang berdiri. Wa ra'aitu dhu qama, dan aku telah melihat orang yang berdiri. Tetap yang berdiri. Iya, di sini bukan sahib mana ya. Dan dia rafa'nya dengan waw ya, maksudnya rafa'nya pun dia dalam kondisi berwaw, nasabnya dalam kondisi berwaw, bukan maksudnya di sini rafa'nya pakai waw, nasabnya pakai waw, bukan ya. Bukan tanda rafa' tanda nasab ini. Tapi maksudnya rafa'nya dia berwaw, nasabnya dia berwaw, jarnya pun berwaw, begitu loh. Mabni. Iya, mabni, benar. Ya. Nah, artinya dia memang mabni. Contoh lain, wa marartu bi dzu qama. Wa marartu bi dzu qama, dan aku berpapasan dengan yang berdiri. Wa minhu qauluhu, dan di antara contoh yang lain adalah pernyataan seorang syair, fa imma kiramun musiruna laqituhum ya laqi atau laqi ya laqi ya laqituhum laqi ya yalqi kan ya طيب fa imma kiramun musiruna laqituhum fa hasbi min dhu ya min dhu indahum ma kafana ya ma kafa ma kafania ya fahasbiya atau fahasbiya, kayaknya lebih enak dibaca fahasbiya ya. Fahasbiya min dhu indahum ma kafaniya, Jadi fa imma kiramun musiruna laqituhum fa hasbi min du indahum ma kafania. Maka ya, lalu adapun orang-orang yang mulia lagi kaya, lalu adapun orang-orang yang mulia lagi kaya itu apa, lalu adapun orang-orang yang mulia lagi kaya yang aku temui, yang aku temui, maka cukuplah bagiku sesuatu yang apa namanya, yang memenuhiku, ya, sesuatu yang mencukupkanku, ya, sesuatu yang mencukupkanku dari yang mereka miliki, ya, dari yang mereka miliki. Dzu indahum, min dzu indahum. Nah, demikian. Jadi ini maksudnya bercerita tentang duyuf di sini, ya, bercerita tentang tamu. Jadi ada penjamu tamu itu yang dia itu kiram musirun, kemudian ada penjamu apa, penjamu tamu itu kiram mu'sirun, lalu ada penjamu tamu itu ya, bakhil gitu ya. Jadi ada yang penjamu tamu itu mulia namun musirun, ya, apa namanya, ya, kebutuhan kita dicukupi, ya, sebagai tamu. Ada yang dia itu mulia tapi pelit gitu ya. Ada pula yang bukan mulia tapi enggak berkepunyaan, ya, mu'sirun, ya. Enggak berkepunyaan, miskin, ya, sehingga tidak begitu bisa menjamu tamunya. Ada pula yang dia itu bakhil, ya, memang enggak mau menjamu tamunya. Ya, demikian. Mungkin ini bisa kita lihat di bait panjangnya, ya, karena ini baitnya panjang sekali katanya. Baik, demikian. Wallahu alam. Yang jelas di sini syahid kita adalah di min dzu, ya, min dzu, ya, tentang permasalahan dzu at-ta'iyah tadi, ya, ataupun dzu lughatut tayyi' tadi. Ya, demikian. Wa kadzalika yushtaratu fi i'rabil fam. Dan begitu juga, ya, disyaratkan di dalam i'rabnya al-fam. Ya, bihadzihi al-ahrufi zawal bihadzihi al-ahruf. Jadi disyaratkan di dalam pengi'rapan al-fam dengan huruf-huruf ini, ya, maksudnya dengan rafa' dengan waw, nasab dengan alif, khafat dengan ya, ataupun jar dengan ya. Nah, disyaratkan yaitu zawalul mim minhu, lepasnya mim darinya. Jadi begitu juga disyaratkan pada al-fam, ya, menggunakan i'rab dengan huruf-huruf ini, itu bihadhil ahruf, ya, huruf-huruf. Ya, karena kan memang rafa' dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Berarti kan ada tiga, ya, ahruf, ya. Bihadzihil ahrufi. Jadi disyaratkan dengan huruf-huruf ini. Jadi ahruf juga merupakan bentuk jamak dari harf, ya. Jadi harf jamaknya ada huruf, ada ahruf. Nah, jadi disyaratkan, ya, bagi al-fam juga disyaratkan apa namanya, di i'rab dengan huruf-huruf ini juga disyaratkan hilangnya, juga ada syarat, maksudnya juga ada syarat, yaitu dengan menghilangkan mim darinya. Contoh, hadza fuhu, ini mulutnya. Wa ra'aitu fahu, aku melihat mulutnya. Wa nadhartu ila fihi, aku memandang ke arah mulutnya. Wa ilaihi asyara biqaulihi wal famu haitsul mim minhu bana. Nah, keterangan kita ini itu tersirat di dalam pernyataan musannif, wal famu haitsul mim minhu bana, dan al famu di mana mimnya itu lepas darinya, ai infasalat, terpisah. Maksud dari bana adalah infasalat, ya, terpisah minhul mim, ya, darinya si mim tersebut. Jadi maksud dari bana adalah infasalat minhul mim, terpisah darinya mim tersebut. Aizalat minhu, ya, maksudnya hilang darinya, ya. Maksud dari infasalat, aizalat minhu, hilang darinya. Fa illam tazul, zala yazalu atau zala yazulu? Zala yazulu, ya. Enggak hafal saya. Coba lihat dulu, zala yazalu atau zala yazulu? Zala yazulu, ya. Berarti benar lam tazul, ya. Ya, berarti fa illam tazul, ya, fa illam tazul minhu, kalau misalkan enggak dilepasin, ya, atau enggak hilang mimnya dari alfam, U'riba bil harakat. Maka ketika itu dia tidak di'rab dengan huruf, namun di'rab dengan harakat. Nahwu hadza famun. Ini mulut. Wa ra'aitu faman. Aku melihat mulut. Wa nadhartu ila famin. Dan aku memandang ke mulut. Ya, demikian. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanya? Ya, kayaknya kita cukupkan aja ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.